عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. Barang siapa yang mengetahui tentang aku bahwa aku maha pengampun segala dosa, niscaya aku ampuni segala dosanya yang telah dilakukannya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba menuju pertaubatan. Kisah penggugah hati. Pendengar yang budiman, di sebuah ta'lim lingkup kecil yang biasa ku hadiri, seorang kakak pembimbingku berkata, kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan berjilbab? Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Apakah kita mau mati dalam keadaan kita belum melakukan kewajiban kita, yaitu menutup aurat? Nauzubillah. Perkataan pembimbingku itu dibalas dengan semangat oleh teman sekelompokku yang merupakan seorang mu'alaf. Ia mengatakan dengan lantang bahwa ia akan segera mengenakan jilbab. Mendengar perkataannya, aku hanya mampu berkata dalam hati, Subhanallah, padahal dia baru masuk Islam, tapi dia sudah berniat untuk mengenakan jilbab. Kenyataan tersebut telah mengiris-iris keimananku yang tak kunjung berniat untuk menutup aurat. Padahal aku telah mengenal Islam sejak aku dilahirkan ke dunia. Kata-kata pembimbingku terus bersarang di pikiran dan hatiku hingga aku tiba di rumah. Kakak-kakak perempuanku telah lebih dahulu menutup auratnya. Namun, hal itu karena mereka bersekolah di sekolah Islam. Aku yang dari kecil bersekolah di sekolah negeri tak ada pikiran untuk memakai jilbab. Aku pun selalu merasa risih dan enggan memakai jilbab ke sekolah. Meskipun pada hari itu, sekolahku mengharuskan para siswanya yang muslim mengenakan jilbab pada hari Jumat. Saat itu, aku masih berpikir bahwa jilbab itu ribet. Tapi, malam ini, aku merasakan hal yang berbeda. Aku merasa sangat bimbang. Ya Rob, apakah kejadian ini adalah caramu untuk menunjukkan pintu hidayahmu kepadaku? Sabtu pagi, aku bersiap untuk pergi bersama beberapa teman-temanku. Di dalam kamar, aku menatap wajahku di depan cermin. Ku yakinkan hatiku untuk memulai menutupi auratku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan yakin, aku ambil jilbab dan kututupi rambutku dengan jilbab berwarna putih. Jilbab putih bersih aku kenakan di hari pertamaku menutup aurat. Semoga Allah tetap menjaga kebersihan hatiku, sehingga aku bisa tetap istiqomah dengan jilbabku. Setelah rapi dengan jilbabku, aku pun keluar kamar. Ibuku tak banyak berkomentar tentang penampilanku pagi itu. Semenjak aku duduk di bangku kuliah, aku lebih sering menggunakan jilbab pada hari-hari tertentu, seperti hari Jumat yang dijadikan sebagai jilbab days di kampusku. Senin pagi, aku keluar dari kamarku dengan mengenakan jilbab. Aku bersiap jalan ke kampus. Pada hari ketiga itu, ibu dan keluargaku pun belum berkomentar mengenai penampilanku yang kini berjilbab. Mungkin ibu mengira bahwa aku mengenakan jilbab karena ada acara atau hari tertentu di kampus seperti jilbab days. Senin itu merupakan hari pertamaku dan juga temanku yang seorang mu'alaf mengenakan jilbab ke kampus. Teman-teman kuliahku memberikan selamat kepada kami. Mereka berdoa agar kami bisa tetap istiqomah dalam mengenakan jilbab. Keesokan harinya, saat aku sedang bersiap-siap ke kampus, ibuku berkomentar tentang penampilanku yang lagi-lagi mengenakan jilbab. Ibuku bertanya, "Tania, kamu pakai jilbab sekarang?" Aku menjawab, "Iya, Bu." Lalu ibuku berkomentar dengan ketus, "Kenapa kamu harus pakai jilbab? Hal itu bisa menyulitkanmu mendapatkan pekerjaan. Untuk sekarang, menurut ibu tidak mesti memakai jilbab. Pakai jilbabnya nanti aja, kalau kamu sudah menikah." Aku hanya menunduk mendengar perkataan ibu. Mata ini berkaca-kaca, hampir tak kuat membendung butiran air yang akan jatuh. Dadaku terasa sesak, seakan oksigen di sekitarku lenyap seketika saat mendengar perkataan ibu. Ternyata, niat baik ini ditentang oleh ibuku sendiri. Tiba-tiba, seorang kakak perempuanku menimpali perkataan ibu dengan nada yang sama. "Kenapa harus pakai jilbab? Itu hal yang ribet tau. Nanti bakal susah mencari kerja loh." Aku tak habis pikir kalau ibu dan kakakku bisa berkata seperti itu. Mereka tak mendukung keputusanku untuk menutup aurat. Mereka malah mengatakan bahwa sekarang aku belum perlu untuk memakai jilbab. Bahkan kakak lelakiku pun bertanya kepadaku, kenapa aku memakai jilbab. Padahal kakak lelakiku itu menginginkan seorang wanita berjilbab untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi dia malah melarang adik perempuannya untuk mengenakan jilbab. Seperti berjalan sendiri di sebuah padang ketika keluargaku tak mendukung niat baikku ini. Kecuali ayahku. Meskipun ibu dan kakak-kakakku berkomentar sinis, aku masih memiliki ayah yang berada di pihakku malam itu. Ketika aku berada di dalam kamar, aku mendengar ibu dan kakak-kakakku membicarakanku. Mereka semua tetap tidak menyukai keputusanku itu. Sungguh menyakitkan mendengar mereka berbicara di belakangku. Aku merasa seperti dipojokkan dalam keluargaku sendiri. Keluargaku bukanlah keluarga yang tidak sama sekali mengerti agama. Tapi kenapa mereka bisa berpikiran sesempit itu terhadap wanita yang menutup auratnya? Sambil meneteskan air mata, hatiku berkata, "Ya Allah, apakah ini bagian dari ujianmu kepadaku? Ya Allah, berikan aku kesabaran untuk menghadapi keluargaku dan berikan aku keteguhan untuk tetap pada pendirianku." Suatu hari, Rohis dari departemenku mengadakan acara. Aku salah satu panitia dari acara tersebut. Seluruh panitia wanita diharuskan mengenakan rok. Saat itu, hatiku langsung menolak untuk mengenakan rok. Aku tak memiliki rok dan aku enggan untuk memakainya. Saat aku memutuskan untuk berjilbab, aku memang masih mengenakan celana panjang dalam setiap aktivitasku. Karena sudah diputuskan bahwa semua panitia menggunakan rok, aku pun terpaksa harus mematuhinya. Aku akan meminjam rok pada kakakku. Namun seperti biasa, untuk kesekian kalinya ibuku berkomentar tentang penampilanku. Pagi itu, ibu berkomentar tentang penampilanku yang mengenakan rok. Ibu bertanya kepadaku, "Tania, sekarang kenapa kamu memakai rok? Bukankah hal itu akan menyulitkan langkah kakimu?" Aku hanya tersenyum dan meminta izin untuk pergi ke kampus. Ternyata, hari itu adalah permulaanku mencoba untuk memakai rok. Setelah hari itu, aku mendapatkan hadiah berupa sebuah rok dari sahabatku. Aku kembali berpikir apakah kado ini adalah sebuah teguran dari Allah agar aku segera mengenakan rok? Setelah hal itu, aku mulai terbiasa memakai rok saat pergi ke kampus. Aku pun mulai memanjangkan jilbabku hingga menutupi dada. Setelah jam kuliah berakhir, aku kembali dijemput oleh laki-laki yang telah dekat denganku sejak kelas 2 SMA. Sepanjang perjalanan, otakku terus berpikir memilih kata-kata yang tepat untuk mengakhiri hubungan kami. Kata-kata yang tidak menyinggung dan menyakiti dia. Sesampainya di depan rumahku, aku turun dari motornya. Dengan suara sedikit parau, aku memberanikan diri mengatakan, "Rian, mulai hari ini, lebih baik kita berteman saja ya." Dia menjawab, "Memangnya kenapa? Kenapa seperti ini?" Aku terdiam. Aku tak mampu mengeluarkan kata-kata. Tanpa sadar, air mataku menetes begitu saja, tanpa bisa dibendung. Kemudian Rian berkata dengan mata yang mulai berkaca-kaca, "Baiklah, kalau kau memang maunya seperti itu." Aku melihat gurat sedih di wajahnya. Kami berdua terbuai dalam kesedihan saat mengakhiri hubungan pacaran yang diharamkan selama kurang lebih 3 tahun. Setelah mengakhiri hubungan kami, aku langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Saat tiba di kamar, air mata ini belumlah terhapus sempurna. Namun, aku merasakan sebuah kebahagiaan, kebebasan, dan ketenangan, bukan lagi kesedihan seperti beberapa menit yang lalu. Aku seperti telah meletakkan beban yang selama ini aku pikul. Terasa ringan. Aku seperti burung yang dibebaskan dari sangkarnya. Bebas dan lepas. Kini aku bisa lebih fokus untuk kuliahku, keluargaku, aktivitasku, dan tentu saja ibadahku. Setelah malam itu, langkahku terasa ringan untuk mencintai Allah dan melakukan hal-hal yang disukainya tanpa harus membagi perhatian kepada orang yang belum tentu menjadi jodohku. Kesabaranku terhadap keluargaku pun berbuah manis. Kini, mereka telah menerima perubahan dalam diriku dengan senang hati. Kini aku semakin yakin dan bangga menunjukkan identitasku sebagai seorang muslimah. Aku tak perlu memikirkan tentang komentar-komentar orang tentang aku yang memakai jilbab. Aku adalah seorang muslimah. Menutup aurat bukanlah kebutuhanku, tetapi kewajibanku. Hal tersebut sudah jelas dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zain wakanallahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah pendengar yang budiman. Subhanallah. Sebuah kisah yang menceritakan tentang bagaimana awal mula seorang muslimah mendapat secercah cahaya hidayah di tengah fitnah akhir zaman, yang mana mayoritas wanita lebih cenderung mencintai kebebasan dan menjalani kehidupan tanpa aturan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kaum muslimah agar menjaga kehormatan mereka dengan menutup aurat. wallahu a'lam. لم يألو في الخير جهداً.